Bersama Adela, mundur alam-alam. Boleh nangis, boleh nyanyi, boleh goyang. Turun, tapi nyanyi ya. Tangan di atas semua. Aku ngalah, kudu merko, aku wis rasa sayang.